Thank you. sayang padamu. Rina, rina, rina, ku cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Oh. sisir kelam. Thank you. Bebasan bang.